air yang nyala. Daraku cindan lape pamenan, baitu hidun caro bakawa. Udah kita baca kaca, ada salah tolong maafkan. Kini batamu bisa barulan, uluakan tangannya wela salam. Tak tahu rai jo kato kato.